Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk dari musibah yang akan menimpa kaum muslimin, dan itu merupakan musibah yang lebih besar daripada musibah yang pernah kita sampaikan, yaitu musibah yang bersifat dunia atau fisik, dengan adanya gempa bumi, tanah longsor, tsunami, ya. Ada musibah yang lebih besar, yang itu merupakan ujian bagi kaum muslimin dan juga termasuk dari tanda-tanda hari kiamat. Sebagaimana yang telah lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'atu hatta yuqbadul ilmu, sampai diambilnya ilmu. Ini adalah musibah yang lebih besar daripada musibah yang kemarin, yaitu takthurul zalazil, banyaknya gempa bumi. Ilmu yang Allah Subhanahu wa taala cabut itu musibah yang lebih besar bagi kaum muslimin. Ya, apalagi dampaknya. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bahwasanya ilmu itu tidaklah Allah cabut sebagai bentuk musibah dan juga tanda dekatnya hari kiamat, itu serta-merta tiba-tiba hilang. Tiba-tiba enggak ada ilmunya ini, tidak. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu itu akan dicabut oleh Allah dengan apa? Diwafatkannya para ulama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yantazi'ul ilma minal 'abdi aw minal 'ibad intiza'an." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengambil ilmu, mencabut ilmu minal ibad, dari para hamba itu, intiza'an, dengan tiba-tiba hilang ilmu. Tidak. Walakinallaha yantazi'uhu biqabdil ulama. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu itu dengan membafatkannya para ulama. Dan kita sudah dapati pada zaman-zaman kita ini, satu persatu ulama kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada ulama yang wafat, maka ada pula dufinal ilmu ma'ah. Ada ilmu pula yang terkubur bersama beliau-beliau rahimahumullahu jami'an. Allah jelaskan itu, Rasulullah SAW terangkan itu. Ilmu itu akan hilang bersama dengan ahlinya, ahlul ilm, para ulama. Ya. Satu persatu hilang, maka satu persatu ilmu juga akan hilang, kita tidak dapati lagi. Ketika sudah tidak ada ilmu, berarti hilang cahaya di bumi. Makanya ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menafsirkan ayat yang kata Allah Subhanahu wa taala, alam yarau anna na'til arda, apakah manusia mereka tidak melihat kita datangkan bumi, kita wujudkan bumi, lalu nankhusuha min atrafiha, kita kurangi satu persatu pinggiran-pinggirannya, samping-sampingnya hingga habis. Yang dimaksud apa yang dikurangi di bumi itu, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kharabuha bimauti ulama'ihim, hancurnya bumi, berkurangnya bumi, semakin rentangnya bumi, ya, semakin rapuhnya bumi, kharabuha bimauti ulama'ihim wa fuqaha'ihim, dengan diwafatkannya para ulama mereka, ahli fikihnya mereka, wa ahlil khairi minhum. Ya. Nankusuha min atrafiha. Bumi mulai rapuh. Nah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dampak dari musibah diwafatkannya ulama, hilangnya ilmu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta lam yubqi ahad. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyisakan satu ulama pun. Ya. Maka yang tersisa adalah orang-orang apa? Bodoh. Sampai Allah tidak sisakan, akhirnya yang ada orang bodoh, tidak memiliki ilmu, ilmunya sudah hilang bersama dengan para ulama. Maka orang-orang yang ada adalah orang-orang yang tidak memiliki apa? Ilmu. Kebodohan yang ada pada mereka. Karena adanya kebodohan, akhirnya manusia ketika itu mau tidak mau menjadikan orang yang tidak berilmu sebagai ru'usan para pemimpin mereka, ulama'nya mereka. Kata Rasulullah SAW, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Hingga akhirnya manusia menjadikan ya, orang-orang yang juhal, bodoh itu sebagai ru'usan para pemimpin mereka. Saking tidak adanya apa? Ulama. Ya, ada orang yang berwujud penampakannya atau penampilannya pakai jubah dan seterusnya. Ma'indahu ilm, tetapi dia tidak memiliki ilmu. Tapi karena adanya seperti itu, ilmu sudah habis, para ulamanya juga telah diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya orang seperti inilah yang dijadikan ulama. Akhirnya fasu'ilu. Orang seperti ini dimintai tanya, dimintai fatwa. Akhirnya fa'aftau bi ghairi ilm. Akhirnya mereka berfatwa tanpa ilmu. Ya sudah enggak punya ilmu, bodoh. Maka berfatwa dengan apa yang ada pada diri mereka. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadallu. Maka orang-orang bodoh yang menjadi mufti ahli fatwa ulama-nya ini dhallu, dia sesat, wa adhallu, dan juga menyesatkan, double. Naam. Ya. Meskipun mungkin ketika berfatwa mereka yang tidak punya ilmu ini yang namanya kebetulan pas benar ternyata fatwanya, tetap dosa. Tetap apa? Berdosa. Karena dia bukan ahlinya. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza wusidal amru ila ghairi ahli" Fantadiris sa'ah. Kalau sudah perkara itu disandarkan, diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggu kehancurannya. Maka meskipun kadang dia ada benarnya, dan pasti lebih banyak salahnya, ketika benar pun dia berdosa. Ya. Berbeda dengan yang ahlinya. Kalau ahlinya dia salah, tetap dapat pahala. Kenapa? Dia sudah berusaha dengan apa yang dia miliki dari ilmu. Adapun salah itu sifat manusia. Dia masih tetap dapat satu pahala. Kalau benar, dua pahala. Kata Rasulullah SAW, idza ijtahadal mujtahid. Kalau seorang ulama dia berijtihad, fa akhta'a, lalu salah, falahu ajrun. Baginya satu pahala. Kenapa? Ya karena memang dia sudah berusaha sebagaimana yang Allah perintahkan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah. Bagaimana cara bertakwanya ulama? Ya dia ambil dalil dari Al-Quran, ambil dari sunnah, kok ternyata salah. Fa'ah ta'ah. Manusiawi. Ya. Salah. Lahu ajrun. Dia masih mendapatkan satu pahala. Karena apa? Dia berusaha dengan kemampuannya. Meskipun salah. Yang penting ketika diingatkan dia kembali apa? Rujuk. Ya. Fa'idha asal. Kalau dia benar, falahu ajrun. Tetapi ketika dia benar, dia mendapatkan dua pahala. Pahala ijtihadnya sudah berusaha. Dan pahala alhamdulillah mencocoki kebenaran. Berbeda dengan orang bodoh. Dia dari awalnya sudah salah, kok mau-maunya berfatwa. Dhallu, dia sesat, wa adhallu, dia juga menyesatkan. Ya. Itu perkara ukhrawinya, dia sesat, ya, calon penghuni neraka, menyesatkan, menjadikan orang menjadi calon penghuni neraka. Di dunianya juga dia mendapatkan bahaya, kebinasaan. Bisa jadi dia mendapatkan kebinasaan di dunia, selain di akhirat, dia juga bisa menjadi sebab orang mendapatkan kebinasaan di dunia selain di akhiratnya. Sebagaimana ketika ada seorang sahabat ya, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka kepalanya parah. Ketika terluka parah ya, laqadarah datang waktu salat dalam keadaan dia masih memiliki junub. Karena di antara syarat salat, syarat sahnya salat adalah suci dari hadas baik kecil dan besar ya. Maka mewajibkan dia harus untuk apa? Mandi. Tapi kondisi demikian, kepalanya terluka parah. Kalau dia mandi, dia khawatir akan dirinya. Tetapi telah masuk waktu sholat. Harus sholat ini. Masa saya sholat dalam keadaan junub? Gak bisa ini. Akhirnya bertanya. Dan bertanya kepada orang yang tidak memiliki ilmu. Orang tersebut mengatakan, Ma ra'aitu fika rukhsah. Saya tidak melihat pada dirimu ada keringanan. Akhirnya apa? Ya sudah. Sekarang dia karena dia meminta fatwa, ya akhirnya dilaksanakan apa yang diberikan kepadanya. Oh, saya harus mandi. Akhirnya mandi. Ya. Selang berapa saat setelah itu mati tuwfiya. Dengan sebab apa? Mandi tersebut. Padahal kondisinya tidak memungkinkan untuk dia melakukan mandi. Akhirnya diberitakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qatalahumullah, qatalahumullah. Qatalu. Semoga Allah memerangi mereka, semoga Allah memerangi mereka, yakni yang berfatwa tanpa ilmu. Kenapa? Qatalu, mereka telah membunuh saudaranya. Disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Pembunuh. Dengan sebab berfatwa tanpa ilmu. Celaka, mencelaka, menyesatkan kelak di akhiratnya, membinasakan di dunia. Ya. Bisa jadi pula kebinasaannya itu bukan kepada orang yang memberi atau yang meminta fatwa, justru kepada dirinya sendiri. Coba perhatikan kisahnya pembunuh 99 jiwa. Ya. Dia datang minta ditunjukkan mana orang yang paling berilmu di muka bumi ini. Ditunjukkan oleh kepada seseorang yang ahli ibadah, rahib. Ya, orang gak punya ilmu. Lalu didatangi oleh pembunuh tersebut. Saya telah membunuh qataltu ya, tis'an wa tis'ina nafs. Saya telah membunuh 99 jiwa. Hali taubah. Apakah saya memiliki taubat? Ya, orang gak punya ilmu akhirnya pakai apa? Perasaan, pakai logika. Kita kalau lihat di mana, di kampung sini, Pasinggangan misalnya, itu ada pembunuh, sekeluarga dibunuh. Kejem gak? Kejem, brutal. Itu satu kampung dibunuh, padahal 20 orang, belum sampai 90 orang. Apa pendapat kita? Psikopat. Ya, tidak. Kalau pakai perasaan seperti itu, oh, kejem sekali. Padahal kalau satu saja sudah, ya seakan-akan apa? Qatalanna sejami'an, telah membunuh manusia seluruhnya. Ini 99, enggak. Tidak ada taubat. Akhirnya apa? Fagammala bihi mi'ata nafsin. Bunuh sekalian, disempurnakan menjadi 100 pembunuh, 100 jiwa. Siapa yang binasa? Yang berfatwa. Makanya mengerikan ketika seorang berfatwa tanpa ilmu sudah di akhiratnya sesat menyesatkan, di dunianya binasa atau membinasakan atau dua-duanya celaka. Sehingga musibah yang sangat besar, bahkan lebih besar daripada musibah yang kemarin dengan wafatnya para ulama, hilangnya ilmu satu per satu. Tapi meskipun nisbah bagi kita itu musibah, tetapi bagi mereka para ulama, para ahli ilmu sendiri, ya, kematian mereka di atas ilmu, di atas sunnah, di atas al-haq adalah sebuah anugerah. Ya. Kita musibah ditinggalkan, tetapi beliau-beliau mati di atas ilmu. Di atas maqam yang paling baik, yaitu ulama. Satu-satunya orang yang yakhsyallah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Allah sebutkan, hanyalah orang yang takut, khosyah kepada Allah mereka para ulama. Meninggal dalam predikat itu. Anugerah bagi mereka. Makanya kalau kita lihat sejarah bagaimana mereka beliau-beliau wafat. Subhanallah, impian yang kita dambakan, yang kita harapkan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Ahmad Ibnu Abdul Halim Al-Harrani Abu Abbas, ya, beliau dipenjara di akhir kehidupannya. Ya. Dipenjara sekian waktu, ya, disebutkan oleh muridnya Ibnu Abdul Hadi rahimahullahu taala, beliau itu di dalam penjara benar-benar beribadah sampai disebutkan mengkhatamkan 80 sampai 81 kali Al-Qur'an. Dan beliau meninggal ketika membaca ayat innal muttaqina fi jannati wa nahar. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mereka berada di kebun-kebun dan sungai-sungai di surga. Fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir. Berada di tempat duduk singgasana yang indah, yang terbaik. Di sisi malikin muqtadir. Di sisi rajanya raja yang paling berkuasa. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat sekali itu ayat yang paling terakhir dibaca. Innal muttaqin, sesungguhnya orang bertakwa berada di kebun-kebun. Demikian pula Ibnu Hajar Al-Asqalani yang punya kitab Bulughul Maram, Fathul Bari, ya. Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar, ya. Beliau sebelum wafat sakit keras selama 1 bulan. Dan diriwayatkan oleh Al-Imam Musakhawi, muridnya beliau, ya. Selama 1 bulan beberapa waktu muridnya datang, ya, meruqyah karena sudah sakitnya sudah keras sudah. Diruqyah, dibacakan ayat. Hingga akhirnya salah satu muridnya membacakan ayat, ya, dalam surah Yasin. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Salamun, keselamatan, qawlan, sebuah ucapan yang diucapkan dari mir rabbir rahim, dari Rabb yang maha penyayang, wafat. Itu yang terakhir dibacakan murid. Subhanallah, nikmat sekali. Dan yang paling menakjubkan adalah kisahnya ada seorang ulama perawi hadis namanya Abu Zur'ah Ar-Razi. Abu Zur'ah Ar-Razi. Ubaidullah Ibni Abdul Karim. Ya. Itu seorang ulama besar, alul hadis. Ketika beliau berada di akhir-akhir kehidupannya, ya, ditemani oleh para sahabatnya yang alul hadis juga. Di situ ada Abu Hatim, ya, yang punya kitab, ya. Dan juga ada Ibnu Rawah, ada pula Al-Mundhir, barakallahu fikum, atau Ibnu Mundhir, ya. Para ulama hadis di situ. Karena dia seorang alul hadis, perawi hadis yang menemani juga orang-orang ahli hadis. Ya. Sudah mau wafat. Ini orang-orang sahabatnya, ya, yang murid-muridnya juga, tetapi mereka juga para ulama, ini malu mau mentalkin. Ya, ditalkin, ah malulah. Karena apa? Saking segannya dengan syekhnya Abu Zur'ah, gurunya. Ya. Meskipun mereka para ulama, tapi ini syekhnya syekh, ulamanya ulama, segan mereka. Akhirnya salah satu dari mereka mengatakan, ayo kita murojaah hadis saja. Murojaah hadis tentang, ya, sabda Rasulullah SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapan terakhir kali ucapannya adalah la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Ayo kita murojaah hadis itu. Karena malu mau talqin. Akhirnya pura-pura murojaah. Ini kalau bahasa kita, ya, coba ilmu ini apa ya. Ini pertanyaan apa ya. Kayak gitulah. Ya. Akhirnya dimulai dari salah satu mereka mengatakan. Qala haddathana Abu Asim. Qala haddathana Abdul Hamid ibnu Ja'far. An Saleh ibni Abi. Lupa. Salah satu dari mereka ibnu Rawah. Lupa, tidak bisa meneruskan. Ya. Akhirnya Abu Hatim, coba saya. Qala haddatsana Bundar. Ya. Qala haddatsana Abu Asim. Qala haddatsana Abdul Hamid ibnu Ja'far an Saleh ibni Abi. Bingung, enggak bisa melanjutkan. Ya. Kalau hadis kan seperti itu, dari beliau-beliau, ada syekhnya, sahabat sampai sahabat Rasul. Allah sallallahu alaihi wasallam. Ini berusaha menyebutkan ini gagal semua. Dan subhanallah, di akhir kehidupannya, di nafas-nafas terakhirnya, Abu Zur'ah yang berada di ranjang terbaring bisa mengucapkan dengan lancar Qala haddatsana Bundar. Qala haddatsana Abu Asim. Qala haddatsana Ja'far, Abdul Hamid ibnu Ja'far, an Abi Sa'an an Saleh ibni Abi Arif, an Murrah, an Katsir ibni Murrah, an Mu'ad ibni Jabal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Terus kata para ulama yang meriwayatkan kisah ini, kharajat ruhuhu ma'al ha, nyawanya keluar ya, dicabut oleh Allah ketika pas la ilaha illallah hilang, belum selesai menyesapkan dakhalal jannah, maka ucapan terakhirnya apa? La ilaha illallah. Ya, kalau kita la ilaha illallah saja sudah sangat luar biasa. Lihat Abu Zur'ah sampai bisa apa? Mengucapkan sanadnya bundar, Abu Asim, Abdul Hamid ibnu Ja'far, Saleh ibni Abi Katsir, subhanallah, lengkap sampai para sahabatnya. Yang lainnya enggak mampu padahal masih sehat, beliau di akhir kehidupannya bisa menyebutkan lengkap, subhanallah. Karena kebiasaan mereka apa? Bersama dengan ilmu mereka sehari-harinya. Mereka para ulama itu selantiasa mengatakan para raja kehidupannya seperti itu dengan kemewahan dan seterusnya. Lebih enak kita. Kenapa? Kita hidup bersama dengan Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Senantiasa membaca hadis, hadisnya. Makanya musibah bagi kita kehilangan para ulama, tapi bagi mereka apa? Anugerah. Dan subhanallah kita dapati sendiri, barakallahu fikum. Ketika kematian seorang ulama, ya, waktu itu adalah kematiannya Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala ketika di Madinah. Ya, alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bertakziah mengantarkan beliau sampai di makam Baqi'. Subhanallah. Yang mengantarkan beliau itu tidak bisa kita hitung. Berlari. Ya, salat asar selesai, salat jenazah kita sudah keluar di depan. Salam. Salamnya sekali, assalamualaikum, langsung lari semuanya berburu, ya, ingin mengantarkan seorang ulama besar, seorang penolong sunnah, ya, untuk ke tempat peristirahatannya yang terakhir, berdebu semua sudah, ya, dan itulah bukti, ya, mereka adalah orang yang dicintai oleh umat, ya, banyak sekali subhanallah, kita saksikan sendiri itu, ya. Sepertinya indah sekali kalau yang mengantarkan ya, kita ke pemakaman sebanyak itu. Dan semuanya ya, orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam sunnah. Nikmat sekali. Dan seingat kami adalah Syekhul Islam yang menyatakan pembuktian kita dan ahlul bid'ah adalah ini. Banyaknya ya bayang mengantarkan ke jenazah. Bahkan diriwayatkan bahwasanya ketika meninggalnya Imam Ahmad, kata Abu Hatim, ya, aslama yauma mata Ahmad 20,000 minal Yahud wal Nasara wal Majus. Pada hari meninggalnya Imam Ahmad, ya, ada sebanyak 20,000 manusia masuk Islam dari Yahud, Nasara dan Majusi. Karena mereka melihat bagaimana Imam Ahmad ketika di pemakaman diantarkan oleh sekian banyak manusia. Gak bisa dihitung, ada yang menyebutkan sekian ratus ribu, ada yang menyebutkan sekian juta, dua juta. Ya. Orang Majusi, orang Nasara, orang Yahudi takjub melihat ini. Ya, akhirnya apa? Masuk Islam sebanyak 20,000 orang. Ini yang menceritakan Abu Hatim. Na'am, barakallahu fikum. Intinya kematian mereka adalah sebuah musibah yang sangat besar, kita merasa kehilangan, apalagi bersama mereka adalah ilmu-ilmu yang sangat berharga. Tetapi bagi mereka, para ahlul ilm, para ulama yang berada di makom ini, ya, mati di atas ilmu, di atas sunnah, di atas kebenaran adalah sebuah anugerah. Na'am, barakallahu fikum. Panjangan ya. Insya Allah kita lanjutkan pembahasan kita terkait menyingkap rahasia alam jin. Terakhir kita sampai kepada gangguan jin. Berupa apa? Jin mencuri harta manusia. Kemarin kita telah membaca kisahnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Sekarang kita akan membaca kisahnya Ubay bin Ka'ab. Kemarin sempat kita singgung. Naam. Diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab. Hadis yang sahih disebutkan oleh Syekh Al-Alamah Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam Al-Silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Beliau mengatakan, innahu kana lahum jurnun fihi tamrun, wa kana Ubay yata'ahaduhu. Naam. Sesungguhnya, di rumahnya sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu terdapat sebuah wadah yang berisi kurma. Ya. Dan beliau menjaganya, tetapi fawajadahu yanqusu, tetapi kok berkurang, padahal tidak diambil, kok berkurang. Faharisahu, maka dia pun berjaga-jaga. Ini kok kurang terus, kenapa ini? Coba tak tunggu. Tiba-tiba faida huwa bidabatin tusbihul ghulam al muhtalim. Tiba-tiba ada makhluk dabah. Dabah itu bisa diartikan binatang melata. Ya, cuman secara umum dabah itu sesuatu yang berjalan di atas bumi. Ya, manusia pun kadang disebutkan sebagai dabah. Wa ma min dabbatin fil ardh illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada suatu makhluk pun yang di atas bumi kecuali rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi wallahu alam di sini yang dimaksud adalah makhluk, ya. Makhluk tertentu. Lalu disebutkan oleh beliau, tusbihul ghulam al muhtalim, sebuah makhluk yang menyerupai seorang anak yang hampir atau yang sudah baligh, muhtalim, pernah mimpi basah. Qala, maka kata Ubay bin Ka'ab, fasalamtu, maka aku salam kepada makhluk tersebut, assalamualaikum. Faraddas salama, ternyata bisa membalas. Waalaikumsalam. Wah, makhluknya kok bisa membalas. Man anta, maka aku tanya, siapa engkau? Ajinnun am ins? Setelah menjawab waalaikumsalam, Ubay bertanya, siapa engkau? Siapa ini? Manusia atau jin? Qala, maka makhluk tersebut mengatakan, jin. Saya adalah jin. Maka kata Ubay bin Ka'ab, fanawilni yadak. Coba lihat tanganmu. Ya. Fanawalani yadahu, maka dia pun memperlihatkan tangannya, faidahiyya yadukal. Ternyata tangannya bentuk tangan anjing sendiri. Wa sya'ru kalbin, dan di tangan tersebut terdapat bulu-bulu anjing. Ya. Jadi bentuknya sudah seperti itu memang. Berbeda dengan kisahnya Abu Hurairah. Kalau kisahnya Abu Hurairah bentuknya apa? Manusia. Tiga hari enggak paham. Siapa ini? Ternyata setan dikasih tahu oleh Rasulullah SAW. Kalau ini wujudnya sudah demikian dan dia mengaku sebagai apa? Jin. Lalu melihat yang seperti ini, tangannya kok tangan anjing, bulunya bulu anjing, ya. Ubay bertanya, "Hakadha khuliqal jin?" Apakah seperti ini penciptaan jin? Ya, ini aslinya seperti ini jin. Maka dia mengatakan, "Qala laqad alimatil jin ma huwa fihim ashaddu minni." Bangsa jin telah tahu bahwasannya ada yang lebih mengerikan daripada saya. Ya. Naam, barakallahu fikum. Lalu kata Ubay bin Ka'ab, ma hamalaka ala ma sona'ta. Kamu kenapa? Kok kesini? Kok ngambil-ngambil? Qal, kata jin tersebut, balagona, telah sampai kepada kami, annaka rajulun tuhibbus sadaqata, fa ahbabna an nusiba min ta'amik. Alasan, sudah mau nyuri, atau bahkan kemarin sudah nyuri-nyuri, sekarang dijaga, ya, ketangkep, ketahuan. Kenapa kok kesini? Kita mendengar bahwasannya engkau adalah orang yang suka bersedekah. Maka kita kesini berharap engkau sedang membagi-bagi makanan. Padahal niatnya apa tadi? Mencuri. Karena ketahuan seperti itu. Ya. Ngeles. Makanya jangan suka ngeles. Alasan. Kayak siapa? Kayak ini. Ya. Maling ketahuan alasannya apa? Meminta sedekah. Nah. Qala Ubay, maka ketika itu Ubay bertanya, faman ladzi yujiruna minkum, apa yang bisa menjadikan kami itu terlindungi dari kalian? Ya. Qala, maka jin tersebut mengatakan, hadihil ayat, yaitu ayat ini, ayatul kursi, yang bisa melindungi kalian dari bangsa jin dan syaitan, adalah ayat kursi. Nah, thumma ghada ila nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Ubay bin Ka'ab ketika siang hari menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbarahu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarinya, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, shadaqal khabith, si keji ini telah berkata jujur. Apa itu? Ayat kursi bisa melindungi manusia dari gangguan jin atau syaitan. Bisa menjaga harta manusia dari curian jin dan setan. Ya. Biar hilang, enggak hilang diambil tuyul, babi ngepet. Membaca ayat kursi. Nah. Ini kisahnya Ubay bin Ka'ab. Nah, sekarang kita akan membaca kisahnya Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala an. Kalau Mu'ad kisahnya hampir mirip dengan Abu Hurairah. Apa itu? Jinnya bolak-balik 3 kali. Nah, dari sahabat Buraidah radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan, balaghani anna Mu'adha ibn Jabal akhada syaitan ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ataitu. Kata sahabat Buraidah, telah tersiar kabar sampai kepadaku bahwasanya Mu'ad bin Jabal pernah menangkap setan di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka beliau pun mendatangi Mu'ad bin Jabal, fakultu, maka aku berkata kepadanya, balaghani annaka akhadta syaitan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Mu'ad, telah sampai berita kepadaku bahwasanya engkau pernah menangkap setan di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Mu'ad menjawab, na'am, iya. Lalu beliau mulai berkisah, dhamma ilayya Rasulullah sallam tamras sadaqah, faj'altuhu fi ghurfatin li. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan amanah kepadaku untuk menjaga ya kurma sedekah. Ta'ab, yaitu untuk zakat fitr. Maka aku simpan di kamarku. Tetapi fakuntu ajidu fihi kulla yaumin nuqsanan. Tak taruh di kamarku, tak sembunyikan, tak simpan, kok tiap hari berkurang. Sudah disimpan ini. Nah, barakallah. Fasakautu dzalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena yang memerintahkan beliau menyimpan siapa? Rasulullah SAW. Maka ketika apa yang dititipkan Rasulullah SAW ini berkurang, padahal beliau telah menjaganya, ya beliau akhirnya lapor. Ya. Wahai Rasulullah SAW, ya, ini apa yang antum amanahkan, sudah saya simpan, saya taruh di kamar. Tapi tiap hari kok berkurang. Ya, saya bingung ini. Saya sudah benar-benar ini. Ya. Makanya kita kalau diberi amanah, ternyata kok amanah tersebut barakallahu fikum ya hilang atau seterusnya, padahal kita sudah apa? Sudah benar-benar menjaganya. Maka kita lapor kepada yang memberi amanah. Ya, sebagaimana Mu'ad kembalikan kepada Rasulullah SAW. Faqala li, maka Rasulullah SAW mengatakan kepadaku, huwa amalu syaitan. Itu perbuatannya setan. Ya. Jadi ketika ini berbeda dengan Abu Hurairah, ya, sudah diberitahu oleh Rasulullah SAW bahwasanya yang mengambil ya, zakat yang ada di Mu'ad bin Jabal itu perbuatannya apa? Setan. Kalau Abu Hurairah tidak diberitahu di awal. Nah, lalu Rasulullah SAW memerintahkan farsudhu, coba awasi, jaga. Akhirnya farasadduhu laylan, akhirnya aku berjaga pada malam itu, diawasi, ditunggu-tunggu. Falamma dhahaba hawiyyun minal laili, maka ketika malam sudah beranjak mulai larut, aqbala ala suratil fil, tiba-tiba kok muncul gajah. Bayangkan di padang pasir tiba-tiba kok ada gajah, kan aneh. Tiba-tiba ada gajah. Gajah ngerindik, duk duk duk duk, tapi lucu ya kok gajah gitu loh. Ya, kan kelihatan, ya enggak? Ya, namanya juga jin, unik mungkin. muncul gajah mendekati pintu. Falamantaha ilal bab, ketika sampai di pintu, ya, coba bayangkan, ditabrak apa nembus ini? Hah? Hah? Kalau ditabrak kan ketahuan ya. Oh, kemarin pintunya rusak, berarti malingnya lewat sini. Ini pintunya utuh. Gajah tek-tek sampai pintu. Kata Mu'ad, dakhala min khalalil bab ala ghairi suratihi. Gajah itu tiba-tiba berubah masuk pintu lewat sela-selanya. Bisa kalau zaman kita di gerendelnya, kalau zaman dulu mungkin belum ada gerendel, tapi ada samping bawah atau kiri kanan, masuk dari situ. Min ghairi suratihi, sudah tidak berbentuk gajah. Allah. Jadi awal gajah itu biar orang takut, gajah lari. Nah, kalau di zaman kita apa? Babi, ya, ya. Babi nyepet dan seterusnya. Nah, jadi memang ada dalilnya. Kalau dulu namanya gajah ngepet. Gajah, betul gak? Gajah ini, hadisnya sahih. Nah, badana minat tamri, maka jin tersebut, setan tersebut mendekat ke kurma tersebut. Faja'ala yaltaqimuh, lalu dia hendak mengambilnya. Fasadatsu alayya thiyabi fawasattuhu. Kemudian saya bersiap-siap menangkapnya dengan apa? Sarungnya ditaruh di perut. Ya, diikat biar bisa menangkap. Fakultu, lalu sebelum menangkap, Mu'ad bin Jabal mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ya aduwallah, wahai musuh Allah. Wa thabada ila tamris sadaqah fa'akhadtuhu. Kaget jinnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, ya aduwallah, wahai musuh Allah. Kaget, jinnya malah meloncat ke kurma. Nah, lalu kata Ubay atau Mu'ad bin Jabal, fa'akhadtuhu, maka ketika itu aku tangkap. Lalu Ubay mengatakan, wa kanu ahaqqa bihi mink, mereka orang-orang miskin itu lebih berhak daripada engkau untuk mendapatkan kurma sedekah. Ya. Kalau di sana, ya, sedekahnya dengan kurma. La arfa'annaka ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fayafdahak. Aku akan membawa engkau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan siapa engkau. Fa'ahadani alla ya'ud. Maka ketika itu, ya, jin tersebut memelas sama. Berjanji untuk tidak akan kembali. Nah. Faqadautu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala lima fa'ala asiruk. Maka di waktu siang saya ke Rasulullah SAW menjumpai beliau. Tiba-tiba Rasulullah berkata kepadaku, apa yang dilakukan oleh tawananmu, sandramu, oleh maling semalam. Fakultu, maka aku katakan, ahadani alla ya'ud. Dia sudah berjanji wahai Rasulullah, dia tidak akan kembali. Qala, tapi kata Rasulullah SAW, innahu a'idun, dia pasti kembali. Sama. Farsuduhu, awasilah. Farasadtuhul lailata tsaniyah, maka aku kembali berjaga di malam yang kedua. Fasona'a mithla dhalik wa sona'tu mithla dhalik, maka sama. Gajah lagi masuk, ketahuan. Ya, ditangkap lagi. Wa ahadani alla ya'ud, maka dia berjanji lagi tidak akan kembali. Fakhallaitu sabilah, maka aku lepaskan dia. Tsumma qadaitu ila Rasulillah sallam la akhbarah. Fa idza munadihi yunadi, aina Mu'ad? Faqala liya Mu'ad ma fa'ala asiruk. Esok harinya, sebelum saya berjumpa dengan Rasulullah SAW, sudah ada yang menyeru. Mana Mu'ad? Mana Mu'ad? Ya. Jadi Rasulullah SAW juga memiliki pengawal dan seterusnya. Sudah dicari dulu. Akhirnya Mu'ad masuk. Ya. Rasulullah SAW langsung bertanya, apa yang dilakukan oleh tawananmu? Fa'akhbar suhu. Maka aku kabarkan kembali. Rasulullah SAW kembali mengatakan, innahu a'idun. Dia pasti kembali. Jagalah. Maka yang di malam yang ketiga kalinya, Mu'ad mengatakan, datang lagi setannya, Mu'ad mengatakan, ya aduwallah, wahai musuh Allah. Ahadzani marratain, wahadih talisah. Kau sudah berjanji dan mengingkari selama dua kali. Ini yang ketiga kalinya, la arfa'annaka ila Rasulullah SAW fayafdahak. Aku benar-benar akan membawamu kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW akan menyingkapkan kepadamu siapa kamu sebenarnya. menyingkapkan kepada kita siapa engkau sebenarnya. Faqala, maka jin tersebut mengatakan, inni syaitan, saya adalah setan. Mengaku dia. Ya. Zu iyalin, tetapi saya memiliki tanggungan. Wa ma ataituka illa min nasibin, dan tidaklah saya datang kecuali dari daerah nasibin. Walaula asabta syai'an dunahu ma ataituk, seandainya asabtu syai'an dunah, aku bisa mendapatkan makanan selain darimu, sungguh aku tidak mendatangimu. Berarti sudah enggak ada makanan di tempat dia. Ya. Nanti dalam riwayat lain disebutkan jin tersebut adalah jin yang fakir, miskin sekali. Enggak dapat makanan sama sekali. Nah. Walaqad kunna fi madinatikum hadhih. Dulu kita itu juga bersama atau tinggal di kota Madinah, di kota ini. Naam. Hatta bu'itha sahibukum, sampai diutus nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Iya. Falamma nazalat alaihi ayatan anfaratana minha, sampai hingga akhirnya turun dua ayat, ya, yang dengan dua ayat tersebut sudah ada nih. Tanggung ya. Yang dengan dua ayat tersebut menjadikan kita lari dari kota Madinah. Naam. Fawaqa'na binasibin, akhirnya kita pun pergi ke tempat daerah nasibin. Lalu kata syaitan tersebut, la tuqra'ani fi baitin illa lam yalji fihi syaitan salasan, tidaklah dua ayat itu dibaca di sebuah rumah sebanyak tiga kali atau selama tiga malam, lam yalji fihi syaitan, syaitan tidak akan datang ke rumah tersebut. Nah, fa in khallaita sabili alimtuka huma, kalau engkau lepaskan aku, aku sebutkan apa dua ayat itu. Naam. Faqultu naam. Maka saya katakan, kata Mu'ad, iya. Qala. Lalu kata jin tersebut, ayatul kursi wa akhira suratil baqarah min qalihi amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minu. Sampai terakhir. Ayat kursi plus dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Amanur Rasul sampai terakhir. Ya, kufranaka rabbana. Naam, barakallahu fikum. Ya. Ila akhiriha, sampai terakhir dari surat Al-Baqarah, faqallaitu sabilahu, kemudian saya lepaskan dia, tsumma ghadautu ila Rasulullah sallam li akhbarah, kemudian aku mendatangi Rasulullah untuk mengkhabarkannya. Naam. Maka ketika bertemu dengan Rasulullah sallam, ya, dan mengkabarkannya, maka Rasulullah SAW mengatakan, shadaqal khabithu wa huwa kadzub. Si khabith ini telah berkata benar, apa itu? Ayat kursi dan dua ayat terakhir surat Al-Baqarah itu bisa menangkal jin untuk masuk ke dalam rumah kita. Ya. Kata Rasulullah SAW, shadaqal khabith, dia telah benar, wa huwa kadzub, tetapi dia pendusta. Ini juga menunjukkan ucapan Rasulullah SAW bahwasanya orang itu tetap dikatakan pendusta, ya, ketika dia sering berdusta meskipun terkadang atau pernah berkata jujur. Jujur enggak dia waktu itu? Jujur. Tetapi Rasulullah SAW tetap mengatakan wa huwa kadzub, dia adalah pendusta. Naam, barakallahu fikum. Lalu kata Mu'ad bin Jabal, qala fa kuntu aqra'uhuma 'alaihi ba'da dhalik fala ajidu fihi nuqsanan, maka aku pun senantiasa membacakan dua ayat atau tiga ayat tadi, ayat kursi plus dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, 'alaihi, pada makanan atau kurma tersebut, fala ajidu fihi nuqsanan, maka ketika itu tidak pernah aku dapati berkurang. Jadi ini faedah lagi. Ya. Pertama, rumahnya aman. Yang kedua, ketika ada barang, barang dagangan atau barang yang lainnya, ya, kartu-kartu, ponsel, ya, apalagi. Oh, semuanya. Takut hilang. Barakallahu fikum, dibacakan ayat kursi dan dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Naam, barakallahu fikum. Banyak faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, tetapi waktunya sudah habis. Satu faedah saja. Apakah diambil dari kisah ini bahwasanya diperbolehkan mengambil ilmu dari setan? Jawabannya boleh, Pak. Oh, bahaya ngambil ilmu dari setan. Boleh tidak? Boleh enggak? Enggak boleh. Lah Abu Hurairah ini loh. Abu Hurairah, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab. Ada lagi Abu Sa'id. Ada lagi Abu Ayyub Al-Ansari. Lima yang dari itu loh. Hadis-hadis sahih. Boleh atau tidak? Hah? Lah terus Abu Hurairah gimana itu? Abu Hurairah, Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, Abu Sa'id. Terus Abu Ayyub Al-Ansari, lima sahabat. Ya, diajari setan ayat kursi. Ini menunjukkan bahwasanya di tidak. Lah terus gimana itu hadisnya? Kita tolak hadisnya. Kalau tidak. Jawabannya tidak diperbolehkan. Ya. Ya. Adapun para sahabat itu mengambil ilmunya dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu ilmunya langsung dari Rasulullah sallam. Coba kalau mereka tidak bertanya kepada Rasulullah sallam, tidak akan diamalkan. Kapan mereka mengamalkan? Ketika Rasulullah sallam mengatakan shadaqal khabith wa huwa kadzub. Dia benar ketika itu. Maka ilmunya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang pertama. Mengambil ilmu dari kalau kebenaran, apakah kebenaran itu diterima dari siapa saja, termasuk dari setan, ataukah harus dilihat dulu? Jawabannya, dilihat dulu atau diterima dari siapa saja? Dilihat? Yakin? Ada kebenaran dari apa ahlul bid'ah? Ini benar loh, oh tidak saya amalkan, kamu ahlul bid'ah. Kebenaran ditinggalkan. Kalau tadi kan beda ya. Apakah mengambil ilmu dari jin? Kalau yang ini, apakah kebenaran itu diterima dari semua pihak? Jawabannya diterima meskipun dari semua pihak. Kenapa? Karena itu kebenaran. Cuman ingat, ketika mengambil ilmunya itu tidak dari siapa saja. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah tahu mana hak, mana yang batil. Kecuali dari ahlul hak, ini loh benar, ini loh salah. Tetapi ketika dari siapa saja kok itu kebenaran, maka harus diterima. Kaidahnya ada qabulul hak, ada tolabul hak. Ada menerima kebenaran, ada mencari kebenaran. Menerima kebenaran dari siapa saja. Tetapi harus ditimbang Al-Quran dan Sunnah. Mencari kebenaran harus dari ahlinya. Paham ya? Qabulul haq, tolabul haq. Kalau mencari kebenaran harus pada ahlinya. Kalau tiba-tiba streaming, ada yang nguturi. Misal dari orang tua kita atau dari anak kita. Ternyata itu kebenaran. Harus kita terima. Tetapi bukan berarti kita duduk di majelis ini, melihat ini, tidak. Babnya berbeda. Bedakan antara mencari kebenaran atau menerima kebenaran. Catat, ingat-ingat. Beda menerima, beda mencari. Barakallahu fikum. Ini para sahabat semua hanya menerima saja. Adapun mencari kebenarannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diterima. Tapi tetap ditanyakan, dicari kebenarannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Jelas. Masih ada faedah yang banyak, mudah-mudahan bisa kita baca. Naam, dan pembahasan selanjutnya adalah gangguan jin berupa penculikan. Wah, rame. Jangan absen. Culik, hati-hati. Disandra. Ada dalilnya. Besok kita baca insyaallah. Al-afu minkum 'alal italah. Pangapunten karena terlalu panjang. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna wa sallallahu alaihi wa sallam baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.